وسلم وبارك وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Ba'da bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak, menyeru, menghimbau untuk kiranya kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada bekal yang mampu mencukupi saat kita pulang berjumpa dengan Allah kecuali bekal takwa. Ittaqillah, maka bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Peristiwa dan bencana yang terus-menerus terjadi di negeri kita, dari mulai gempa yang terjadi secara berurutan, bukan semata-mata fenomena alam yang kemudian dibiarkan berlalu, hanya tinggal kenangan belaka. Dan masing-masing kita hanya meninggalkan bekas luka, tinggalkan korban-korban demi korban. Tetapi setiap bencana yang terjadi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah hendaklah memiliki pelajaran besar dan mahal, bahwa bencana yang terjadi bisa jadi bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah, merupakan satu azab atau teguran agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang hamba Allah yang saleh, bencana musibah apapun yang terjadi merupakan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Karena tidak ada bagi orang yang takut kepada Allah, bagi orang yang bertakwa, setiap musibah bencana yang melanda dirinya, masyarakatnya, kecuali itu semua adalah cara Allah untuk memberikan kepadanya rahmat agar dia dihindarkan dari dosa yang terus berlanjut. Oleh karena itu, musibah-musibah yang terjadi seharusnya mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menghantarkan kita menjadi hamba yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu lama negeri ini meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ingin menakut-nakuti hamba-Nya agar dia kembali ke jalan Allah. Bahwa bumi ini adalah makhluk Allah, langit ini adalah makhluk Allah, angin, taufan, badai, seluruh yang ada di atas muka bumi dan seluruh yang ada di jagat raya ini semuanya bergerak semata-mata atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu desa yang ditenggelamkan oleh Allah, yang tidak nampak-nampak bekas kehidupan di sana, di kota Palu yang baru saja terjadi dan sekitarnya, bukan semata-mata karena merupakan fenomena alam semata, tetapi musibah yang melanda ini karena faktor negeri ini telah banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminal ladzina makarallahu sayyiati ay yakhsifallahu bihimul ardh aw aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Maka apakah orang-orang yang membuat makar dan melakukan perbuatan maksiat, mereka merasa aman dari bencana dan ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Al-Quran menyorot fenomena bencana yang terjadi di negeri ini bukan dari sekedar bencana alam, tetapi kita harus melihat dari perspektif iman. Semakin rusak iman manusia hari ini, maka disitulah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bobrok para pemimpin negeri ini, mentalnya, akhlaknya, peradabannya, maka semakin mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kurang sumber daya alam di negeri ini, bukan kurang kaya negeri ini, bahkan sangat kaya negeri ini. Tetapi apalah arti kekayaan? Apalah artinya kemewahan? Mobil yang mewah, rumah yang megah, dalam hitungan menit seketika Allah tenggelamkan rata, tak ada kehidupan di negeri itu. Sangat mudah buat Allah untuk menenggelamkan manusia dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik. Disitulah nampak sekali tidak berdayanya manusia. Bahkan sampai detik ini belum ada satupun teknologi yang bisa menyadap keberadaan tsunami atau gempa dimanapun tempatnya, secanggih apapun teknologi manusia. Gempa yang terjadi, bencana yang terjadi di negeri kita, bukan kurangnya krisis sosial di negeri ini, bukan kurangnya kekayaan negeri ini, atau bencana yang terjadi di negeri ini karena faktor bencana kelaparan, bukan. Sehingga para pejabat menginstruksikan untuk membuka minimarket karena mereka semua kekurangan makanan, sehingga yang terjadi adalah bencana kedua. Kaum muslimin sudah diajarkan untuk solidaritas, merasakan beban penderitaan saudara seagamanya dan sebangsanya, sudah diajarkan kita umat Islam. Maka ratusan miliar uang mengalir deras bantuan kepada para korban bencana. Tapi ternyata memang bukan itu yang dibutuhkan negeri ini. Yang dibutuhkan negeri ini adalah kesolehan para pemimpinnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara para pejabatnya. Kita lihat bahwa gempa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah terjadi. Bahkan di masa Rasulullah masih hidup, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman farajafa bihim faqala asbut Uhud fa inna ma 'alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendaki Jabal atau Gunung Uhud, diikuti oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu Gunung Uhud pun bergetar, mengalami gempa. Maka beliau bersabda sambil memegang tanah, "Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu sekarang ada Nabi dan As-Siddiq, dan juga dua orang yang akan mati syahid, yaitu Utsman dan Umar bin Khattab radhiyallahu anha." Begitulah cara orang yang saleh, orang yang bertakwa memadamkan gempa. Bukan dengan cara kemudian hanya sekedar menggantungkan pada teknologi belaka. Berapa banyak teknologi tak sanggup menolong manusia? Berapa banyak kemudian teknologi yang disebut-sebut sebagai modern, alat modernisasi, tak sanggup menolong manusia? Lihatlah bagaimana orang soleh itu menenangkan gempa itu. Karena bukan persoalan teknologinya, tapi persoalan yang berdiri di atas muka bumi itu adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, atau orang-orang yang fajir, orang yang jahat, atau orang yang zalim. Sehingga gempa adalah makhluk Allah. Bumi ini adalah makhluk Allah. Tidak mungkin dia bergerak tanpa kodrat dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gempa pun terjadi di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, sehingga masyarakat mengadukan kepada pemimpinnya, wahai Khalifah, telah terjadi gempa di pinggir kota Madinah. Maka lantas Umar bin Al-Khattab mendatangi posisi gempa itu, kemudian mengambil sebilah tombak sambil menancapkannya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, uskut fil ardi, diamlah engkau wahai bumi Allah. Apakah aku pernah berlaku tidak adil dalam memimpin di bumi Allah ini? Aku adalah seorang khalifah, kata Umar bin Khattab. Maka seketika itu bumi itu berdiam, tidak terjadi gempa sampai memakan korban yang luar biasa besar. Gempa pun terjadi di masa orang soleh seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada seketika itu gempa terjadi di sekitar wilayah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan masyarakat kemudian mengadukan Khalifah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menanggulangi korban gempa itu dengan cara yang sangat fantastis. Bukan hanya sekedar mengirimkan bala bantuan berupa bulldozer, bukan sekedar bala bantuan berupa makanan, tapi Umar bin Abdul Aziz sadar betul bahwa gempa itu datangnya dari Allah. Allah murka kepada hamba-hamba yang bermaksiat kepadanya. Maka Umar menuliskan surat kepada para gubernurnya. Umar mengatakan, amma ba'du, fa inna hadha rajfa syai'in ya'atba Allahu azza wa jalla bihi al-'abd wa qad katabta ila sa'iril amsari an takhruju fihi yawma kadha faman kana indahu syai'in falyastadaqqa biha fa inna Allah azza wa jalla qala qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla, dan seterusnya. Amma ba'du, sesungguhnya gempa yang terjadi ini merupakan teguran dari Allah, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah pemimpin yang hanya memimpin 2 tahun 9 bulan di masa khalifahannya. Tetapi kita melihat bagaimana kultur masyarakatnya, yang tadinya mereka masyarakat yang begitu konsumtif, masyarakat yang begitu mengeluh-elukan kemewahan hidup dunia, tapi begitu dipimpin oleh seorang pemimpin yang saleh sekelas Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, maka masyarakat berubah total. Begitu mereka saling berjumpa, saling bertemu, yang ditanyakan, sudah berapa malam kalian tidak bertahajud? Sudah berapa malam di antara kalian sudah tidak qiyamul lail? Sudah berapa juz yang kalian hafal dalam Al-Quran? Sudahkah kalian menghafal Quran? Begitulah kultur masyarakat ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka khalifah yang soleh itu kemudian menulis surat kepada seluruh gubernurnya, kemudian menyatakan, amma ba'du, sesungguhnya gempa yang terjadi ini merupakan teguran dari Allah kepada hambanya. Saya telah mengirim surat kepada berbagai daerah untuk keluar pada hari-hari tertentu. Kemudian khalifah mengeluarkan instruksi atau dekret khalifah atau dekret presiden. Siapa yang memiliki sesuatu, kata khalifah, hendaklah ia sedekahkan. Karena Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat, dia mengingat nama Rabb-nya, kemudian dia salat. Dan aku perintahkan kepada mereka untuk mengatakan sebagaimana diucapkan Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalim diri kami, jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Aku juga perintahkan agar mereka mengucapkan sebagaimana dikatakan Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Beginilah cara pemimpin yang soleh menanggulangi korban pasca gempa. Bukan hanya menggantungkan pada urusan yang berkaitan tentang perut semata, tetapi pemimpin yang soleh ini sadar betul bahwa urusan gempa ini urusan iman kepada Allah. Bukan tidak boleh mengirimkan bala bantuan, tapi kalau hanya itu yang menjadi prioritas. Negeri ini sudah lupa dengan Allah, kemudian mereka tidak mengajak masyarakatnya, rakyatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pejabatnya yang rajin korupsi, mereka korupsi berjamaah, bahkan dengan terang-terangan mereka berkorupsi, bahkan uang korupsinya dipakai untuk berzina, dipakai untuk umroh, dipakai untuk haji. Bukankah ini merupakan dosa yang membuat Allah murka kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kita semua kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لمن جهد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوم مسلمين جماعة صلاة جمعة yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, agar kiranya Allah senantiasa mengampuni, merahmati kita semua, dan semoga Allah melimpahkan kesabaran. Amin. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang soleh yang tertimpa musibah hari ini, saudara-saudara kita yang berada di kota Palu yang sedang mengalami musibah dan cobaannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunannya bagi orang-orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر قيم الصلاة.